luar biasa tidak benarnya. Karena orang-orang yang lebih ingin yang mau dari dunia lebih takwa, lebih iman, dia jangan yang mau enggak. Saya tidak pernah mengalami seperti itu. Makanya kita itu lupa. Ini yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan posisi ini besar. Semasa hidupnya, Rasulullah SAW tidak punya kebiasaan untuk menyodorkan tangan. Supaya dia apa? Di sini. Nabi SAW tidak punya kebiasaan. Kalau dicium oleh putrinya Fatimah radhiyallahu anha pernah. Tapi kalau kan bisa sama sengaja, ya sengaja punya wangi rahmat dia lah. Di sini tangannya di belakang, ya. Itu bukan kebiasaan kami. Bagaimana bisa kalau biasa sama seperti biasa? Kenapa rasanya? Jadi apa mungkin yang salah itu sengaja mengeluarkan semasa hidupnya saja tidak mencobrolkan tanah yang untuk itu? Masa kita bisa meninggalkan salah mencobrolkan tanah yang sudah ini yang kedua. Yang ketiga, yang menurut bahwa ini adalah dusta. Tidak ada satu pun di antara ahli sejarah Islam, para ahli sejarah Islam seperti Imam Al-Ghazali dan yang lainnya, tidak ada satu pun di antara mereka yang menceritakan kisah tadi. Padahal kisah tadi sumber asli. Yang namanya ahli sejarah, yang kecil-kecil saja mereka alam. Mereka sampaikan, mereka cerita. Apa mungkin ada kecil-kecil sebesar ini, kok tidak mereka ceritakan? Mungkin kan? Tidak mungkin. Kemungkinannya adalah cinta itu tidak ada. Makanya tidak disampaikan. Jadi tidak yang membuktikan bahwa kita itu tidak rusak. Ternyata mereka tidak puas. Hanya mengeluarkan namanya karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala mereka melihat bonging mereka latih. Tapi di kalangan orang-orang yang tidak berilmu, maka mereka melangkah ke langkah berikutnya. Mereka mengeluarkan dalam tanda kutip Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari makamnya, bukan hanya tanahnya, tapi seluruh jasadnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan keyakinan yang keempat. Mereka meyakini bahwa di dunia ini mereka bisa bertemu dan melihat langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di alam nyata, bukan ketika mimpi. Ini keyakinan mereka yang berapa? Jadi setelah berhasil mengeluarkan tangan, mereka keluarkan dari tubuh tangannya apa? Kemudian bisa tahu semuanya. Bagaimana caranya? Caranya mereka meyakini bahwa di dunia ini mereka bisa melihat dan bertemu langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak dapat terjaga. Ya. Kalau sedang tidur itu boleh dan ada dan mungkin. Ini yang keempat. Loh, mereka jadinya apa? Kebanyakan dari mereka beragama dengan kisah, dengan dongeng, dengan cerita. Pernah ada bulan ketemu dengan Nabi Muhammad SAW bukan dalam keadaan apa? Ibu. Banyak kisah lain. Tapi ada di antara mereka yang berdasar dengan hadis. Ada di antara mereka yang berdalil dengan apa? Hadis, dan hadisnya dalam Sahih Bukhari. Hadisnya dalam apa? Sahih Bukhari. Waduh, ini Sahih Bukhari yang masalahnya. Kita lihat, hadisnya bunyinya apa? Hadisnya bunyinya adalah man ra'ala li fitnan fil manam, barang siapa melihatku dalam mimpi, fa tadarrani fil yaqah, maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Terjaga itu maksudnya ketika apa? Ketika tidak tidur. Wala yataqattal syaitan bi, dan setan tidak bisa menyerupai. Yang jadi masalah di cetak kalimat yang ada apanya? Yang dicetak tebal dan digaris bawah ini yang jadi masalah ini. Yang begitu. Kalau yang tidak bisa tebal, itu tidak apa-apa. Siapa yang dalam mimpi, itu tidak apa-apa. Karena bisa saja seorang itu melihat menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang ada dari orang musyrik. Terus bagaimana para ulama menjawab hadis yang mulia ini? Secara garis besar ada tiga jawaban. Jawaban yang pertama, hadis ini menyelisih hadis-hadis lain dan riwayat-riwayat yang sahih juga, dan juga ada dalam sahih Bukhari juga, dan ada juga dalam sahih Muslim dan dalam kitab-kitab hadis yang lain. Menyelisih riwayat-riwayat hadis-hadis lain yang tidak menyebutkan tambahan kalimat, maka dia akan mengganggu dalam keadaan najaya. Dari kalimat yang dicetak tebal dan dia apa? Yang dikasih tahu. Hadis-hadis yang lain yang bercerita tentang kemungkinan dirinya yang disalahkan dalam mimpi tidak menyebutkan kalimat tersebut. Dan itu bukan dari satu sahabat, tapi dari setiap banyak sahabat yang menyebutkan hadis itu, tidak ada satu pun di antara mereka yang menyebutkan tambahan tadi. Hanya disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah tadi saja, dan itu dalam satu riwayat. Yang lainnya dari Abu Hurairah tidak ada satu pun yang menyebutkan rakasi tersebut, dan hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat lain Abu Hurairah juga tidak menyebutkan kalimat tersebut. Makanya kepaksaannya masih diperlakukan. Saya tidak mengatakan langsung mengatakan dhaif, tapi saya katakan kepaksaannya masih diperlakukan. Ustaz, katakanlah hadisnya sahih. Tidak, katakanlah hadisnya apa? Bagaimana jawaban para ulama? Yang kedua, seandainya hadisnya sahih, maka kata para ulama maknanya tidak seperti yang dipahami oleh kaum sufi. Bukan berarti tidak bisa melihat dan kita harus tetap berbuat. Terus maknanya apa? Kata Ibnu Hajar, maknanya adalah maksud dari ayat tersebut, barang siapa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, seakan dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga. Jadi ada kata jadi disebutkan dalam riwayat Ahmad. Jadi ini riwayat Ahmad ini menjelaskan maksud dari riwayat Bukhari. Maksudnya adalah barang siapa yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, seakan-akan dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga. Bukan maksudnya dia pasti akan melihat dalam keadaan terjaga. Atau kemungkinan yang kedua kata Ibnu Hajar, maksudnya adalah barang siapa yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi di dunia, maka dia akan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terjaga langsung. Di mana? Bukan di mana? Dan dia bisa melihatkan perasaan secara istimewa, bukan sembarangan. Tapi Ustaz, kenapa sih kok perlu kami ini tidak ditafsirkan secara harfiah? Kenapa? Karena konsekuensinya, kalau misalnya kan Ustaz bisa dilihat secara lahiriah, konsekuensinya satu, para sahabat yang baru-baru itu sampai akhir zaman akan terus saja. Sahabat itu apa? Apa yang menjadi sahabat? Orang yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beriman lalu mati dalam keadaan apa? Para sahabat sekarang masih ada enggak? Masih ada enggak? Nah. Tapi kalau misalnya kalau dilihat ditafsirkan secara harfiah, kita bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kita sadar bukan dalam keadaan tidur, berarti kita sudah jadi apa? Jadi kalau misalnya hadisnya yang ditafsirkan secara lihat terulang secara harfiah, maka akan sampai ada zaman masih terus muncul apa? Sahabat. Bisa jadi jenengan jadi sahabat. Temennya Abu Hurairah masih jenengan. Karena pernah ketemu sama siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan ketika mimpi, tapi ketika apa? Ketika terjaga, ketika kita dalam keadaan dunia nyata, dia ketemu sama Nabi. Berarti kita sudah bisa biasa. Jadi apa? Sahabat kamu berapa? Ini yang ini konsekuensi batin yang pertama. Al-Imam Al-Qurubi menambahkan konsekuensi-konsekuensi batin yang lain. Kata beliau, kalau misalnya kita ketemu sama Nabi Muhammad ada 5 orang. yang ketemu sama Nabi sekarang ada dua orang, satu di Purwokerto, satu di Banjarnegara, satu di Arab Saudi, sebab apa kan? Yang satunya di mana? Di Amerika, yang kelima di Afrika. Semuanya ketemu sama Nabi sekarang. Tapi saat itu jasadnya sama dengan apa? Ada lima. Terus gimana? Yang akhirnya gimana? Ini muskil yang kedua tadi atau saya sebutkan di lima kali pertama yang mau. Yang ketiga, kalau kita salat malam bisa dilihat ke arah siapa? Berarti nanti keluar dari mana? Dari kuburan. Kalau nanti keluar dari kuburan, pergi nemuin kita di mana? Di perbandingan. Berarti kuburan dan salat malam di mana? Apa? Asal. Terus orang-orang yang berada di sini, jutaan orang ziarah kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ziarah kuburan, kuburan yang apa? Kosong. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berujung mana? Kuburan. Ini kata Imam Qurtubi bukan dari sini. Imam Qurtubi berarti mereka ketika sholat salam orang yang punya Rasulullah, mereka salam sama siapa? Sama sama kuburan kosong pada Imam Qurtubi. Jadi itulah yang menyebabkan tadi secara apa? Hal-hal. Jadi bukan karena semata-mata ingin mentakwil atau memutarbalikkan makna ini, tidak. Karena kalau kita harusnya dalam kepada Tuhan akan menimbulkan keyakinan-keyakinan yang sama. Itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita jawaban dari para ulama? Yang ketiga, di antara mereka sendiri itu orang-orang yang meyakini bahwa Nabi SAW bisa dilihat ketika kita terjadi di antara mereka itu terjadi perbedaan pendapat tekniknya bagaimana? Jadi teknik melihat Nabi SAW itu bagaimana? Mereka sendiri berbeda pendapat. Ada di antara mereka yang kemudian meyakini bahwasanya Nabi SAW itu berupa Nabi SAW berupa apa? Ada sebagian dari mereka yang meyakini oh tidak, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, cuma yang kita temui itu cuma rohnya saja, cuma nyawanya saja ketemu sama kita. Ada di antara yang mereka yang meyakini Nabi Sallallahu bisa melirupa, bisa melirupa, bisa melirupa, rupa menjadi wajahnya kayak tarekat apa, tarekat apa. Jadi di antara mereka sendiri terjadi apa? Perbedaan-perbedaan dalam menentukan teknik ketemu sama Nabi SAW. Dan ini semakin memperjelas karena cuma pemahaman Rasulullah. Ini sudah. Setelah mereka sampai ke dalam tahapan meyakini mungkinnya Nabi SAW untuk ditemui secara langsung di alam nyata bukan dalam mimpi, maka saat itu terbuka lebarlah pintu di hadapan mereka untuk merubah syariat Islam. Kalau sudah sampai tahapan yang tepat ini, pintu untuk merubah syariat Islam terbuka lebar di hadapan mereka. Kok bisa? Karena sebelumnya setiap mereka membuat amalan baru, mestikan mereka dibangun. Mana? Mana? Ini Qurannya surat apa, ayat berapa, hadisnya riwayat siapa, dalam kitab apa, hadisnya surat apa. Mereka selalu dari siapa? Karena tidak ada. Karena banyak di antara amalan mereka yang tidak ada dasarnya dari Quran, dari hadis mereka pun tidak ada. Akhirnya ketika ditanya mana dalam kitab apa membaca dalam kitab ini, tapi setelah mereka punya keyakinan ini, mereka sekarang pun jadi jawabnya mana tidak ada. Tidak butuh apa? Mati. Karena sebenarnya ada penamalan ini langsung dari apa? Langsung dari apa? Kalau bukan dari perempuan, langsung apa? Ya langsung atas tatanya. Tanpa online, tanpa tanpa perantara, dengan apa? Dengan kita. Kita tidak perlu dari kita. Kita selalu ketemu sama Rasulullah. Inilah keyakinan mereka yang terima. Apa keyakinan mereka? Mereka meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan bilik-bilik tarekat kepada para syekh mereka. Ini yang kelima. Jadi buntutnya mereka meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan bilik-bilik tarekat kepada para syekh tarekat mereka. Contohnya apa? Contohnya pengakuan seorang yang bernama Ahmad Al-Tijani. Ahmad Al-Tijani. Beliau wafat pada tahun 1214 Hijriah. Siapa Ahmad Al-Tijani? Beliau adalah pendiri tarekat apa? Al-Tijaniyah. Dia mengenai bahwa bilik-bilik tarekat dia, berbagai bilik-bilik tarekat dia, didapatkan langsung dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan ada sebagian kita yang menyatakan bahwa dia itu dapat langsung dan betul sudah ditulis kertas. Jadi tinggal apa? Tinggal menerima, sudah siap saji. Pakai apa? Kertas. Alang-alang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak berdiri jujur pakai apa? Pakai pendengaran. Kemudian ditulis oleh siapa? Rasulullah. Ini tidak akan kuih langsung dikasih ke mana seperti ini. Jadi baik. Dan lebih parah dari itu, fadilah dari bilik-bilik itu juga katanya langsung dapatnya dari kita. Jadi keistimewaannya namanya bilik-bilik ada keistimewaannya, ada keutamaannya. Karena mereka sendiri juga dapat keutamaannya. Di antara yang sangat mengerikan, mereka punya salawat namanya salawat Al-Fatih. Salawat apa? Al-Fatih. Setelah Ahmad Al-Tijani, saya dapat fadilah salawat ini dari Rasulullah. Kata beliau, barang siapa yang membaca sholawat ini satu kali, berapa? Satu kali. Baca sholawat tadi, Al-Fatih. Maka pahalanya sepadan dengan khatam Al-Quran 6 kali. Membaca wirid sholawat Al-Fatih berapa kali? Satu kali. Pahalanya sepadan sama dengan orang yang khatam Al-Qur'an, orang provinsi di pinggiran sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti penutup Nabi itu bukan siapa? Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya bukan penutup. Kalau masih ada yang lainnya itu namanya bukan penutup. Maka berarti yang kata Nabi itu istilahnya sudah tidak penutup kepada Nabi. Jadi dengan selesai diumumkan Nabi dan datang, maka Nabi yang ditutup semuanya. Kata Imam Syafi'i, kalau Nabi ditutup berarti Rasul juga sama lagi. Karena setiap Nabi adalah Rasul, tidak setiap kata setiap Rasul adalah Nabi, dan tidak setiap Nabi adalah Rasul. Nabi tidak sudah ditutup apalagi Rasul. Dan Nabi SAW penting menegaskan lagi dalam hadis yang keluar dari Muslim, inna la nabiyya ba'di, sesungguhnya tidak ada Nabi sesudahku. Ini jelas, karena ada sebagai mereka yang menghasilkan khalatan, itu bukan penutup, tapi apa? Cincin. Jadi ayat Nabi surat apa tadi? Surat Al-Ahzab ayat 40, khalatan Nabi bukan penutup Nabi. Artinya apa? Cincinnya apa? Cincin. Jadi ya, boleh saja nanti ada yang jadi gelap, ada yang jadi kalung, apa-apa. Nabi kan cuma cincin saja. Nah, hadis dari Bukhari Muslim ini menegaskan khalatan artinya adalah apa? Penutup. Inna mudah ya kak isinya tidak ada Nabi sesudah pengusaha ini semuanya tidak sebab perhatian yang mengusulkan demokrasi atas segala kekurangannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya subhanallah mohon maaf yang tidak ada.